Al-Fadailah Habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi annal yu'li darajati fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Uhdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى الأولياء والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى سهسون النقشري الحبيب حسن بن أحمد بهرون حبيب بكر بن محمد أسقف سيد محمد بن علي بن إكسير محمد الرحماني شالي محمد جميل شامل يجعل معلم ثم إلى شأن الحبيب الدروس ابن مرأة الكافة عبد القدير بن أحمد أسقف سيد محمد سعيد رمضان البوتي ثم شعبا عبد الله بن سلحة من سمع شيئا ما شاء الله تعالى حيث محمد عليه الشيخ محمد شيخنا إمرأة محبوبة محمد عليه الصلاة ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لشيخنا الحبيب عبد الله بن محمد بهرون حبيب سيدنا محمد الحسن تير حبيب بكر عدني حبيب علي مشهور حبيب عمر الحبيب حبيب علي ترمن تبي ثم الشيخ محمد حفيد سنكي ذي الشيخ محمد عبد الله الشيخ محمد الشيخ محمد بعدي ما شيخنا ما شيخكم والدينا والديكم إخواننا وخلو أولادنا ولكم وكل من حضر في هذا المجلس والمنفقين والمتبرئين والمحسنين والمشاهدين والمستمعين أصيفت علينا وعليهم فتوح العارفين وفر لنا ولهم ويهدينا وإيهم ويطول أمرنا وأمرهم في الطاعة والصحة والعافية ويسي أرزقنا وأرزقهم ويقضي حاجاتنا وحاجاتهم وبل أمالنا أمالهم وأمالهم ويجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعزمة من الزلات والأخطاء في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم

قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan dan dengan bahasa apapun yang kita fahami, Allah Maha Tahu. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحم فرج على المسلمين سيتقبل منا بركة الفاتحة عليه بشهد بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala rasulil karim al-mabuthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin la yawmiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna fi hadhal yawmi وفي هذا الشهر بأنواع الخيرات وجنبنا يا ربنا في هذا اليوم في هذا الشهر وفي هذه السنة وفي حياتي من جميع سيئاتي إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para hadirin, hadirat, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, yang di dalam dan di luar negeri, semuanya biarpun tidak bisa hadir, akan tapi kerinduan Anda untuk bisa mengikuti acara ini melalui media-media informasi akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang hadir, dan semoga kehadiran kita di sini akan dicatat sebagai kehadiran kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang kita baca nanti adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita masuki bulan Syaban, dan biasa ada hiruk pikuknya sebagian hamba Allah yang di lidahnya itu sudah ada benalu dari dulu. Di lidahnya itu ada kankernya. Sehingga mereka tuh biasa dengan lidahnya yang penyakitan itu mudah menghujat saudara-saudaranya, mencaci saudara-saudaranya, menuduh saudara-saudaranya dengan tuduhan bid'ah, sesat, dan seterusnya. Dan itu ada bid'ah bulanan, ada bid'ah tahunan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang semacam itu, karena menyakiti saudaranya dan menjadi sebab perpecahan dan permusuhan. Bulan Rajab yang lalu kita sudah mencoba untuk menjelaskan bid'ah yang sering diangkat, bid'ah di bulan Rajab. Sekarang ada lagi, kita lagi malam nisfu Sya'ban atau di bulan Sya'ban, ada lagi heboh tulisan-tulisan tentang bid'ahnya, amalan malam nisfu Sya'ban, bid'ahnya orang punya amalan di bulan Sya'ban. Nanti Ramadan ada lagi ini bid'ah terawih, bid'ah macam-macam. Jadi begitulah dunia ini, baru tenteram nanti kalau sudah masuk surga, ketemu dengan pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan bulan Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulan yang utama. Memang tidak ada amalan khusus di bulan Sya'ban. Akan tetapi apapun amalan yang bisa dilakukan di luar bulan Sya'ban bisa dilakukan di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban adalah bulan yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban secara umum, Nabi pernah puasa di bulan Sya'ban. Pernah suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, Siti Aisyah pernah berkata bahwasanya, "Famara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari ini. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqmala siyama syahrin. Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan utuh illa Ramadhana, kecuali di bulan Ramadhan. Wa maraitu akthar siyaman, dan aku tidak melihat Nabi banyak berpuasa minhu fi Sya'ban, melebihi daripada bulan Sya'ban. Jadi Nabi di bulan Sya'ban banyak berpuasa. Bahkan dalam riwayat Muslim dikatakan kana yasumu Sya'ban kullah. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa di bulan Sya'ban kullah illa qalila, kecuali sedikit. Ini hadis yang sangat jelas sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Belum lagi riwayat-riwayat dari yang lainnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Dawud, kemudian juga Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Huzaimah, meriwayatkan tentang hadis tentang puasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Usamah bin Zaid. Memang martabatnya tidak seperti tadi. Kalau seandainya hadis tadi sudah cukup puasanya Nabi Muhammad berpuasa di bulan Sya'ban. Dan kami himbau kepada siapapun jangan mudah menukil hadis-hadis palsu tentang keutamaan Sya'ban begini begini begini, keutamaan nisfu Sya'ban begini begini. Itu adalah senjata makan tuan. Kadang kita begitu senang membawa riwayat-riwayat palsu. Ada lagi yang paling bahaya lagi adalah mimpi bertemu Nabi dijadikan hadis. Ini biasanya Para orang-orang yang senang dengan amalan dan ibadah, kalau orang, seorang wali ketemu mimpi ketemu Nabi, tidak bisa jadikan hujah, akan tapi kita boleh mempercayai karena itu termasuk bab semacam ilham. Ilham tidak bisa jadikan hujah, akan tapi kalau memang itu mimpinya seorang soleh, bisa saja itu adalah benar, akan tapi tidak bisa jadikan hujah. Tapi jangan dirubah menjadi qala Rasulullah. Misalnya ada seorang mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah berkata, tidak bisa dikatakan qala Rasulullah. Harus disebutkan dia mimpi ketemu Rasulullah. Tidak boleh menjadi qala Rasulullah. Dan ini banyak penukil-penukil dari orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan malam Nisfu Sya'ban atau yang lainnya, atau malam akhir Rajab, yang ini adalah mimpi bertemu Rasulullah atau ilham dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu. Ini kesalahan kita di dalam menukil juga. Sehingga amalan-amalan kita itu menjadi tidak benar. Karena berdasarkan dengan sesuatu yang palsu. Akan tapi, kalau itu misalnya, seorang soleh wali yang bermimpi, anggap saja seperti imam besar, imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, atau imam-imam yang lainnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermimpi ketemu Rasul. Harus kita ceritakan itu mimpi. Dan siapapun yang bermimpi ketemu Rasulullah, adalah benar, akan tapi tidak bisa jadi hujah di dalam kehidupan ini. Mimpinya seorang wali sebesar apapun tidak bisa menjadi hujah. Artinya, jika mimpinya sesuai dengan dalil-dalil syar'i, tetap yang dijadikan hujah adalah dalil syar'i. Kalau mimpinya bertentangan dengan dalil syar'i, tidak bisa dipakai. Kalau mimpinya tidak bertentangan, tapi tidak didukung dalil syar'i, adalah kabar gembira. Yang mempercayai silakan percayai, tapi tidak bisa dijadikan hujah. Ini harus difahami. Hujahnya tetap sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat-riwayat yang dinukil para ulama dan difahami oleh para ulama. Kita tidak boleh bermain urusan mimpi-mimpi. Termasuk di dalam masalah-masalah Rajab, Nisfu Sya'ban dan sebagainya, ini kadang orang yang menukil seorang, tidak salah jika ada seorang soleh diceritakan beliau bermimpi ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata lakukan begini begini begini, itu adalah bukan satukan aib, bukan celah, mungkin benar beliau mimpi. Akan tapi katailah omongannya tidak bisa menjadi hujah. Artinya yang mempercayai boleh mengamalkannya asalkan amalannya tidak bertentangan dengan syariat zahir. Tapi tidak boleh dirubah menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dusta. Karena itu di dalam mimpi tidak bisa kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kecuali harus diceritakan bahasanya seorang alim bermimpi ketemu Rasulullah seperti ini. Adapun kalau dusta itu urusannya dia dengan Rasulullah. Tapi pun dengan catatan mimpi yang dilihat oleh seorang alim tidak boleh bertentangan dengan syariat zahir. Kalau bertentangan dengan syariat zahir, maka yang dipakai syariat zahir, mimpi itu tidak bisa dipakai. Nah ini. Tak boleh main-main mimpi. Urusan masalah Nisfu Sya'ban ini juga banyak. Di antara ini dua kutub ekstrim, yang satu mengingkari dengan wah mati-matian. Yang sisi lain adalah kadang-kadang membawa riwayat-riwayat palsu, atau tiba-tiba membawa mimpi, kisah, tapi dinisbatkan kepada Nabi secara langsung. Katakan kalau itu mimpi seorang alim. Kalau kita punya guru mimpi ketemu Rasulullah, kita khusnudan. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Benar misalnya tentang berita bahwasanya dikatakan kalau malam Syaban ada begini, begini, begini. Seorang wali, seorang kekasih Allah bermimpi ketemu Rasulullah, dikasih tahu, lakukan malam di Syaban ini istighfar 1000 kali misalnya. Agar kamu terhindar dari ini. Bisa dipercaya. Kita bisa mempercayai, tapi tidak boleh memaksa orang oleh untuk percaya. Karena apa? Mungkin, karena tidak bertentangan. Baca istighfar tidak bertentangan kok. Dan kita tidak boleh mengingkari sampai terang-terangan ini dusta dan sebagainya. Mungkin beliau mimpi benar, kenapa tidak? Cuman tidak boleh kita rubah menjadi Rasulullah bersabda. Kalau kita mengatakan Rasulullah bersabda menjadi bermasalah. Nah ini baik. Jadi masalahnya Sya'ban sudah jelas hadis sahih. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, kemudian Imam Abu Daud, Ibn Khuzaimah, dan juga Imam Nasa'i tentang dari Sayyidina Usamah bin Zaid. Dan hadis ini memang para ulama tidak sepakat tentang kesahihannya. Kalaupun kita kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban sudah cukup. Dan sangat banyak puasa di bulan Sya'ban. Dikatakan bahasanya, Qultu ya Rasulullah, aku berkata, Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas suhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya, luar biasa. Kamu memperhatikan sekali puasa di bulan Sya'ban, ya Rasulullah. Qala dhalika syahrun yakhfulun nasu anhu. Aku melihat bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan oleh orang. Orang lalai apa? Baina Rajabin wa Ramadhana. Antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan. Jadi orang itu kok sibuk hanya puasa di bulan Rajab dan puasa di bulan Ramadhan. Sampai yang namanya Syaban tidak diperhatikan. Ini juga yang dipahami ulama sebagai hujjah bahwasanya puasa bulan Rajab juga diperhatikan Nabi SAW. Karena apa? Orang pada sibuk puasa Rajab sama Ramadhan. Tapi Syaban dilupakan. Kemudian Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Dan di bulan Syaban ini amal akan diangkat. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalku itu diangkat dalam keadaan berpuasa. Memang hadis ini ulama ahli hadis tidak bersepakat tentang kesahihannya. Sebagian mengatakan hadis ini adalah sahih, sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan dhaif. Ini berbeda dalam hal ini. Akan tetapi ini tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Ini adalah masalah tentang puasa di bulan Syaban secara umum. Maka puasalah di bulan Syaban. Ada kesunahan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa di bulan Syaban. Aku puasa di bulan Syaban selesai. Setiap hari, dua hari. Khususnya ibu-ibu yang punya utang itu. Biar beres utangnya. Sebelum masuk bulan Ramadan ini. Suaminya nemeni sekalian deh. Biar mesra indah puasa bareng, buka bareng. Nah. Sekaligus belajar untuk memasuki bulan Ramadan. Ini adalah riwayat-riwayat tentang Syaban. Syaban. Adapun malam nisfu Syaban, ulama sepakat semua. Dari empat madhab membicarakan tentang utama malam nisfu Syaban. Termasuk satu tokoh yang sebetulnya kami tidak pernah ingin menyebutnya, hanya kami sebut dalam satu tulisan kami, dalam buku kami, karena perlu. Karena orang yang mengingkari bulan Syaban itu mengagungkan orang itu, lalu kami sebut. Sebenarnya kita tidak perlu dengan hujah dari siapapun. Kalau berhujah dari ulama kita. Tidak perlu ulama lain kita ambil. Cuma kita menghadirkan hujah dari salah satu tokoh yang tokoh ini paling diagungkan oleh orang yang mengingkari bulan Syaban. Sengaja kami hadirkan. Ya biar tahu mereka. Biarpun kita tidak butuh dengan hujah mereka. Dan mereka tidak hujah bagi kita. Kita cukup dengan para ulama. Madzhabul Arba'ah, bagaimana mereka berbicara tentang malam nisfu Syaban. Disepakati malam nisfu Syaban oleh para ulama adalah malam mulia. Dan banyak riwayat-riwayat tentang malam nisfu Syaban. Hadis dari Siti Aisyah. Hadis panjang yang ceritanya Siti Aisyah suatu ketika menemukan Rasul tidak ada di sampingnya. Kemudian dicari oleh Siti Aisyah. Kemudian menemukan Rasulullah di Baqi. Lalu Rasulullah berkata, apakah kau takut aku menyanyiakanmu, wahai Aisyah? Qultu ya Rasulullah, inni dhanantu annaka ataita ba'da nisa'ika. Aku kira kamu pergi ke yang lain. Ini kan jatah kepadaku ya Rasulullah. Kamu keluar rumah. Aku pikir kamu kemana. Lalu aku ikuti. Ternyata Rasulullah ada di dibagi. Ngapain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah berdoa di tempat itu. Faqala innallaha azza wa jalla, kemudian Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban, turun setiap malam nisfu Sya'ban. Lihat, kalau sudah dinisbatkan turun itu kepada Allah, pekerjaan seperti itu kepada Allah, jangan kebayang seperti turunmu dari atas mimbar atau dari atas mobil, lihat. Karena Allah tidak butuh tempat. Kalau turunmu harus pindah tempat. Tapi kalau sudah Allah turun, Allah tidak butuh pindah tempat. Akan tetapi yang turun adalah apa? Sesuatu yang agung, karunia dari Allah. Malaikat-malaikat utusan Allah. Ataupun pengampunan Allah. Atau rahmat Allah. Jangan sampai ada mengatakan Allah turun. Setelah meyakini Allah di atas langit turun ke bumi. Atau turun ke langit bumi. Ila sama'i dunya, ke langit bumi. Fayaghfiru, kemudian mengampuni akthar, di akthar lebih banyak min adati syari wa nabi bani kilab. Allah akan mengampuni dosanya orang-orang yang sangat banyak, sampai ada wa nabi kilab, ada bani kilab itu satu kabilah yang paling kaya dengan kambing. Kalau sudah punya kambing itu sudah kaya hamparan seluas luas banget. Ini bulunya, suruh ngitung bulunya. Maksudnya apa? Mubalaghah. Maksudnya ingin menyebutkan Allah akan mengampuni banyak sekali dari hamba-hambanya. Hadis ini memang tidak disepakati oleh para ulama, tapi sebagian ahli hadis menganggap hadis ini adalah hadis hasan, hadis yang bisa dipakai. Bahkan sebagian mengatakan hadis sahih. Dan rata-rata hadis itu seperti itu. Ada yang mengatakan hadis sahih, ada yang tidak. Ini. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Baihaqi. Tentang bagaimana An Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, jika datang, jika datang malam nisfu Sya'ban, waqumu lailaha, bangunlah di malam harinya, wasumu naharaha, dan puasalah di siang harinya. Secara umum sudah boleh, jangan menjadi tidak boleh. Ada orang tidak boleh bid'ah puasa siang malam nisfu Sya'ban, siang nisfu Sya'ban. Loh kok bid'ah tadi sudah dikatakan puasa Sya'ban boleh, kenapa malam 15 kok tambah? Memang bulan Sya'ban itu kalau 15-nya keluar dari bulan Sya'ban, ini kadang-kadang sebagian orang aneh. Ada orang puasa bila. Kalaupun Anda mengingkari hadis ini, puasa di separuh nisfu Sya'ban tanggal 15 Sya'ban tetap diperkenankan. Kalau seandainya orang tersebut mengingkari hadis ini, dan memang banyak mengingkari hadis, mereka itu mengatakan puasa nisfu Sya'ban bid'ah gara-gara mengingkari hadis ini. Baik, Anda mengingkari hadis ini, tidak apa-apa, ingkarilah hadis ini. Bahwasanya hadis ini tidak benar yang Nabi menyuruh untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, kemudian di siang harinya berpuasa, Anda ingkari boleh. Akan tapi, apakah tanggal 15 bukan bagian daripada bulan Sya'ban, wahai hamba Allah yang pintar? Kenapa kok menjadi bid'ah? Puasa di hari yang lainnya boleh, kenapa setelah itu menjadi bid'ah? Apakah bukan hawa nafsu itu? Tetap dia adalah bulan Sya'ban yang Nabi berpuasa, dan Nabi tidak pernah melarang jangan berpuasa di malam pertengahan itu Sya'ban. Di siang hari pertengahan itu Sya'ban. Tidak ada larangan. Fa inna Allah ta'ala, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang zilu fiha, Allah turun dengan pemberian khusus, karunia khusus, mengerahkan pasukannya khusus, para malaikatnya turun. Lighurubi syamsi, tatkala terbenamnya matahari malam nisfu Sya'ban, ila sama'i dunya, ke langit bumi, fayakulu, kemudian menyeru, ala min mustaghfirin li fa'afirullah, siapa yang minta ampun kepadaku, akan aku ampuni. Maka dianjurkan kita banyak istighfar di malam itu. Alam mustarzikin fa arzuqah, mana yang minta rizki kepadaku, aku kasih rizki. Alam mubtala, atau alam mubtala, mana yang kena musibah, sakit atau apa, mintalah malam itu, fa u'afiyah, aku akan beri pengampunan. Ala kada, dan banyak lagi yang diseru oleh Allah, kamu pengin apa, pengin apa, pengin apa, hatta yatla'asyam, hatta yatla'al fajru, sampai terbitnya fajar. Baik, ini adalah riwayat dari Nabi SAW tentang malam nisfu Sya'ban. Sehingga banyak orang kalau malam nisfu Sya'ban menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Adapun masalah yang selama ini kita temui dengan membaca surat Yasin 3 kali. Memang itu tidak ada tuntunan dari Nabi, tapi tidak melanggar Nabi. Sebab dalam hadis riwayat Imam Bukhari, mohon nanti risalah kecil tentang malam nisfu Sya'ban dibaca dan disebarkan. Akan tapi itu masuk bab kalau kita membaca Al-Quran demi dikabulkan hajat kita, bukan suatu yang terlarang. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, tentang 3 orang yang terperangkap di gua, minta kepada Allah agar batu yang menutup pintu gua digeser dengan cara mengajukan kepada Allah amal soleh yang pernah dilakukannya, maka dengan amal soleh itu akan dikabul hajatnya. Maka bisa kita buat satu amal soleh membaca Al-Quran utuh. Sudahlah, kalau tidak mau Yasin, Quran ada 30 juz sana. Lah kenapa kok harus Yasin? Pertama, Yasin adalah familiar. Orang sudah hafal Yasin semuanya. Dan mudah. Kalau mau yang lainnya, yang lainnya. Hanya permasalahan sebagian orang itu menilai sesuatu kok dikit-dikit bid'ah, sesat, masuk neraka. Ini adalah permasalahan. Kemudian setelah baca surat Yasin, diniati semoga panjang umur, rizki, dan seterusnya. Ini adalah tawassul dengan amal soleh yang disepakati. Tidak ada orang bermasalahkan masalah ini. Kecuali orang-orang yang bermasalah itu. Jadi ini adalah hal-hal yang wajar. Kalaupun mau dirubah, sudahlah. Saya tidak mau baca Yasin 3 kali, baca apa? Sudahlah, baca apa saja. Istighfar 2000 kali, 3000 kali, boleh di malam hari itu. Kemudian setelah itu milih kambing, enak, makan yang enak, senang, silaturahim. Pokoknya ibadah yang bisa dilakukan di luar bulan Sya'ban, bisa dilakukan di bulan Sya'ban. Yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban tidak dilarang untuk melakukan di malam nisfu Sya'ban. Kita menghindari daripada orang yang mudah menghentikan amal-amal baik yang bisa dilakukan oleh saudara-saudari kita, berkumpul di masjid dan sebagainya. Kan tidak boleh mengkhususkan kumpul di masjid dengan waktu khusus. Ini, kumpul di masjid kapan saja boleh. Siang, malam, pagi dan sore, menjaga akhlak yang wanitanya, menjaga kehormatan wanitanya dan seterusnya, bukan suatu yang dilarang. Ini adalah tentang masalah nisfu Sya'ban, tentang hujah-hujah. Dan juga ada hadis dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Hadis ini dianggap sahih oleh orang yang paling tajam lidahnya membid'ahkan orang-orang yang suka maulid Nabi dan sebagainya. Sudah, enggak usah disebut namanya karena bukan majlis. Kalau nyebut nama orang itu menjadi barokahnya majlis, tidak ada. Yang pengen diskusi nanti ditanyakan, habis saya meriwayatkan hadis. Ini hadis dianggap sahih oleh orang yang paling tajam lidahnya. Ini bid'ah sesat, maulid Nabi bid'ah, wa tawassul semuanya sesat. Mentasheh mengatakan hadis ini sahih. Apa hadis itu? Hadis dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ini hadis dari Abu Nu'aim. Hadis dari Imam At-Tabrani juga. Dari hadis dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal bahwasanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yattali Allah tabaraka taala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah akan melihat kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban. Allah akan melihat setiap hari kan? Cuma ilmunya akan melihat dengan pandangan khusus. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah akan mengampuni semua makhluknya. Illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah tidak akan diampuni. Au musyahin, atau orang yang punya kebencian permusuhan, naudzubillah, yang orang punya dendam enggak mendapatkan pengampunan. Ini bicara tentang apa? Malam nisfu Sya'ban. Ada keutamaan dong malam nisfu Sya'ban. Kenapa Allah memilih malam nisfu Sya'ban? Karena malam istimewa. Kalau dihubungkan dengan hadis yang tadi, al min mustaghfirin man yata abuni kepada aku akan aku ampuni. Ini adalah sepintas tentang malam nisfu Sya'ban. Adapun apa perkataan ulama, empat madhab semuanya menjelaskan bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam mulia. Silakan menghidupkan malam Sya'ban, atau Sya'ban semuanya Anda hidupkan untuk siap-siap Ramadan agar mencari Qur'annya tidak nanti setelah Ramadan baru nyari Qur'an wasafnya hilang. Nah, sekarang sudah siap-siap baca Al-Qur'an, semuanya disiapkan, ibadah-ibadah, berlatih puasa, melatih waktu untuk beribadah. Ini adalah untuk menggapai kemuliaan. Ini saja insyaallah tentang malam, tentang masalah nisfu Sya'ban. Adapun berita-berita tentang nisfu Sya'ban, kadang-kadang yang memberitahu kabar nisfu Sya'ban begini nanti akan dibebaskan dari ini, neraka. Banyak riwayat-riwayat yang semacam itu biasanya dihadirkan, sementara hal-hal yang demikian itu perlu dicek kembali apakah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat-riwayat palsu tentang malam nisfu Sya'ban memang. Cuman kita tidak membawa riwayat itu, kita cukup dengan riwayat yang jelas tadi. Jadi kita itu kadang di dalam dua kutub ekstrim, dari orang yang mengingkari hal-hal semacam itu, satu sisi orang yang berlebihan sampai membawa riwayat-riwayat palsu menjadi hujah. Dan orang-orang ahli fitnah ini, kalau sudah orang begitu tidak mengambil riwayat yang benar, riwayat yang jelek itu untuk menghancurkan. Makanya, nah, kalau tulisan kami ini, tulisan kita membawa tulisan, ini kan atau tulisan. Coba, orang mengkritiki, mengatakan bahasanya, Bu Yaya membawa hadis lemah, hadis palsu. Hadis lemah, hadis palsu kan saya taruh di belakang. Bukan hadis palsu. Hadis yang dikatakan lemah, saya taruh belakang. Hadis yang pertama, hadis Sahih Bukhari Muslim. Itu dilupakan, enggak dilihat. Jadi mereka pengen menghujat saja keadaannya. Ada selalu, ini hadis palsu dibawa dalam tulisannya. Orang enggak ngerti itu. Nih, yang mengatakan palsu siapa? Dan tidak semua ulama mengatakan palsu. Baik, anggap saja itu hadis palsu. Tapi kan saya mendatangkan hadis yang sebelumnya, hadis Sahih Bukhari Muslim. Yang tadi sudah kita sebutkan tentang Sya'ban. Jadi permasalahannya sekarang ada permasalahan kedengkian, permusuhan di antara kaum muslimin, sehingga lihat kalau melihat orang lain punya amalan baik, tak tahunya hantam sana, hantam sini, hantam sana, mana keindahan? Kalau Anda tidak bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan kebaikan, Anda jangan melarang orang melakukan kebaikan. Dan tidak ada bid'ah di malam itu, tidak ada bid'ah. Baik, ini saja insyaAllah. Adapun doa nisfu Sya'ban, nanti akan kami jelaskan pada kesempatan yang lain tentang terjemahan makna doa nisfu Sya'ban yang memang sebagian orang mempermasalahkan tentang maknanya. Kalau Anda mempermasalahkan maknanya, rubah doa yang lain. Cuman jangan mengingkari, itu saja. Nah, memang ada doa nisfu Sya'ban, ada mempermasalahkan sebagian orang dari kita pun mempermasalahkan tentang maknanya. Dan itu adalah doa bukan dari Nabi, tapi dari disusun para ulama. Nanti baca doa yang lainnya, jangan baca doa itu. Selesai. Tapi bukan dengan mengkritik doa tersebut lalu dihancurkan amalan-amalan nisfu Sya'ban yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin penjuru dunia ini. Ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memudahkan kita untuk meningkatkan amal baik. Langsung saja kita kepada kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Musannif rahimahullah taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum dari amin. Kita masih di bab tawadhu'i wa khafdil janahi lil mu'minin. Bab tawadhu'. Diajarkan oleh Nabi kita bertawadhu dan bagaimana kita itu merendahkan sayap kita di hadapan kaum muslimin, mukminin. Maksudnya kita bertawadhu kepada orang yang beriman. Tidak ada perlunya kita menyombongkan diri di hadapan mereka. Jangan merasa Anda lebih baik. Di saat Anda merasa lebih baik dari orang lain, ketahuilah saat itu Anda di bawahnya dia. Karena Anda tidak tahu apa yang tersembunyi. Di dalam hatinya mungkin kerinduan yang dalam kepada pengampunan Allah. Anda tidak pernah tahu. Bahkan mungkin terlihat dia adalah orang melakukan kemaksiatan. Tidak perlu. Kata Imam Ghazali, pungkasanmu tidak tahu. Mungkin yang kau lihat sebagai orang ahli maksiat itu ternyata pungkasannya menjadi orang ahli husnul khatimah. Dan orang yang katanya ahli ibadah pun ternyata karena ibadahnya pura-pura tidak karena Allah menjadi ahli su'ul khatimah. Maka pandanglah orang lain dengan mata kasih sayang jika dia adalah ahli maksiat. Bukan engkau memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Merendahkan adalah sombong. Tidak sah bagi siapapun memandang orang ahli maksiat dengan pandangan merendahkan. Akan tapi hendaknya yang kita hadirkan adalah pandangan kasih sayang. Mungkin dibandingkan dengan tetesan air mata dan panjatan doa. Ya Allah berikan pengampunan dan hidayah kepada orang tersebut. Kemudian sambil kita berkhusnudzon bahwasanya bisa jadi dia adalah lebih bagus dari aku setelah esok hari. Kadang orang mandang orang selalu mandang rendah. Oh kasihan. Astaghfirullahaladzim. Allah. La ilaha illallah. Zikir itu untuk rendahkan orang. Astaghfirullahaladzim bukan istighfar kepada Allah. Subhanallah. Subhanallah bukan mengagungkan Allah. Mengagungkan dirinya sendiri. Nah ini musibah. Berarti tidak ada tawadu. Nabi SAW mengajari tawadu. Dan tawadunya Nabi, Masya Allah, bagaimana akhlak Nabi itu termandang. Tidak pernah merasa gengsi, merasa rendah dengan orang rendah. Karena orang mulia akan semakin mulia di saat dia perhatian dengan sang yang rendah. Sekarang ada kelas-kelasan bergaul dengan orang biasa saja. Sudah, sorry deh, Afan, ini kan golongan jamaah haji tahun 2002. Saya tidak mau ngaji jamaah yang bukan pengajian jamaah haji. Ada kan pengajian jamaah haji? Ada ya? Nah, kalau jamaah, kalau pengajian umum, pengajian orang awam. Kita pengajian orang khusus jamaah haji, ada. Ada pengajian khusus orang tertentu, ada. Jadi gak mau kalau pengajian yang lain, khusus-khususan begitu. Yang sudah punya pengajian jamaah haji, teruskan. Jangan gara-gara punya ngomong begitu, bubar nanti, bukan. Cuman hilangkan kesombongan. Ada macam-macam. Ada pengajian kelas menengah ke atas. Pengajian kesombongan. Nabi itu kiainya siapa sih? Nabi itu ulamanya siapa? Imamnya para ulama, imamnya para kiai Rasulullah. Rasulullah itu nabinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang kaya, kelas menengah, kelas elit. Tapi Nabi juga imamnya Yasir, Ammar bin Yasir, orang fakir. Bilal bin Rabah, bekas budak. Nah. Jadi Nabi bukan kiainya orang khusus, bukan ulama, bukan imamnya kiai khusus, bukan. Nabi imamnya semuanya. Orang fakir pun imamnya Rasulullah, orang kaya imamnya Rasulullah. Tidak ada beda di sini. Makanya Nabi bagaimana akhlaknya Nabi kepada umat. Dengan anak kecil pun ketahui ini anak kecil-kecil, akan tapi dia adalah umatnya. Bahkan anak kecil tidak punya dosa, ini yang tua-tua kini ini banyak masalah kita ini dengan Allah kita. Anak kecil tidak punya dosa, dia bersih dari dosa. Wan Anas diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu marra ala sibyanin, Nabi pernah melewati anak-anak kecil yang lagi berkumpul. Fasallama alaihim. Nabi tidak ragu untuk mengucapkan salam kepada mereka. Oh, mana akhlak kita? Dan itu menggugah hati mereka untuk bagaimana menghormati orang tua. Satu. Yang kedua adalah bagaimana mengenal kemuliaan. Karena dengan assalamualaikum ada simbol kemuliaan. Pembuka kemuliaan. Cobalah. Kalau Anda ingin mengajak anak kecil, sebelum mengajak Anda sudah bersalam 5 kali saja. Besok ngikut Anda. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok saya ngikut yuk. Ikut. Hei ikut yuk ikut. Ngapain ikut? Pasti gitu dia. Ajak gulet. Kalau langsung itu. Ada adab. Assalamualaikum. Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Sehebat apapun dirimu, kalau tidak bisa melakukan akhlak Nabi, tidak akan hebat. Nabi dengan anak kecil, perhatikan. Sekarang mentang-mentang sudah kayak ustaz, jadi orang besar. Itu. Anak kecil sudah dianggap kayak binatang. Kayak ini. Tidak dianggap. Bagaimana anak kecil perlu diperhatikan? Sentuh kepalanya, dipegang secara khusus dan sebagainya. Jadi rasa kelembutan yang dirasakan anak kecil ini sendiri adalah akan membawa hatinya untuk kenal kemuliaan. Dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kita melihat orang-orang besar dengan anak kecil sangat perhatian. Anak kecil tidak disapa, tidak dianggap, tidak diperhatikan. Bagaimana? Ente lebih bagus dari Nabi? Karena anda sudah ahli sujud, ahli ibadah, ahli salawat, ahli zikir. Sama anak kecil. Tidak pernah dianggap. Samberi mereka. Bahkan Nabi pun menemani bermain anak-anak kecil. Kisah Sayyidina Anas bin Malik suatu ketika bercerita. Aku ini membantu. Aku ini berkhidmat kepada Nabi Muhammad. Umurku masih kecil waktu itu. Cerita Sayyidina Anas setelah gede. Suatu ketika ya namanya saya anak kecil itu. Waktu saya disuruh lagi tugas dengan Nabi itu. Saya melihat anak kecil lupa ya main saya. Tiba-tiba waktu saya main begitu ada orang yang menutup mata saya. Terus saya darah ini Rasulullah. Kemudian ditanya, dari mana Anas kok kamu tahu waktu ditutup matamu kalau itu Rasulullah? Aku mengetahui itu Rasul dari dua tanda. Yang pertama adalah tangannya lembut, yang kedua adalah tangannya wangi. Pasti Rasulullah ini. Allah sallu ala Sayyidina Muhammad. Biasa Nabi Muhammad main dia. Oh ya anak kecil biasa lah main. Diladeni Rasulullah main. Sedangkan anak kecil, akhlak. Itulah yang mudah kita bawa anak kecil kepada kemuliaan nanti. Jangan menganggap mereka tidak ada. Mereka ada. Mereka calon-calon orang besar. Mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka panjang umur, generasi penerus. Kalau mereka mati, mereka di surga. Ayo, kalau kita bagaimana? Kita punya hisab hitungan nih, semoga Allah ngampuni kita semuanya. Kita ini Masya Allah melihat haram, ngomong haram, ini haram. Ha? Anak kecil enggak punya dosa. Wa qala kata Sayyidina Anas bin Malik, ini Anas cerita. Ini Anas sebenarnya makin menceritakan tentang pengalaman beliau dengan Rasulullah itu. Karena Rasulullah itu begitu, kalau ketemu anak kecil. Bahkan tidak jarang Rasulullah membawa kue buat anak kecil, menyenangkan mereka. Dan tidak jarang duduk dengan anak-anak kecil. Serius duduk dengan anak kecil. Oh, pemandangan yang indah, orang agung nih. Jangan gengsi. Wa kana Nabi SAW yafa'aluhu. Dan Nabi melakukan itu semua. Ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anhu dan dari Sayyidina Anas juga qala kanatil amatu min ima'il madinati, ada dikisahkan bahasanya ada satu budak. Ada budak dari kota Madinah. La ta'khudhu bi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa Nabi. Fatantaliqu bihi, kemudian Nabi pergi dengan budak tersebut. Fatantaliqu, kemudian wanita apa budak tersebut bersama Nabi Muhammad. Haitu sya'at, kemanapun dia pergi. Ini dikisahkan, sebenarnya ada cerita panjang. Ada suatu ketika ada dua cerita. Yang pertama adalah ini budak. Jadi budak ini rupanya kehilangan duit. Disuruh sama majikannya, kehilangan uang. Di saat disuruh belanja, duitnya hilang. Karena duitnya hilang, tidak dapat belanjaan, tidak berani pulang. Akhirnya apa? Pede dia membawa Rasulullah. Dibawa Rasulullah, ya Rasulullah, ayo ikut saya. Subhanallah. Bukan astagfirullahaladzim, saya ini kiai gede loh ya. Mau kemana ini? Tidak ada Rasulullah begitu. Ada apa? Ada apa? Ya ditarik Rasulullah. Baik, baik, baik, baik. Sampai itu, dekat ke tempat rumah majikannya. Majikan lihat bingung kok budaknya dengan Rasulullah. Senangnya rumahnya datang Rasulullah. Akhirnya assalamualaikum dibuka. Ada apa ya Rasulullah kau kesini? Dijawab, aku diajak oleh budakmu ini. Kenapa? Karena budakmu ini tadi waktu kamu suruh duitnya hilang, sehingga dia tidak berani, tidak bisa belanja dan tidak berani pulang karena tidak membawa belanjaan. Dan aku datang kepadamu sekarang untuk minta kepadamu agar engkau memaafkan dia. Syuhah, diladeni hanya untuk minta maaf dok. Apa jawab tuan rumahnya tadi? Ya Rasulullah, gara-gara dialah kamu datang ke sini, bukan sekedar aku maafkan dia, aku merdekakan sekarang ya Rasulullah. Membawa kebaikan. Jadi bagaimana Rasul itu ngeladeni? Bukan astagfirullahaladzim, tidak boleh Allah, Allah, tidak, saya tidak bisa. Diladeni dia budak. Jadi mungkin butuh Allah. Akhlak mulia dan berat. Yang demikian ini. Tidak bila-bila budak, tidak bakal ngasih duit, tahu itu. Budak kok, duitnya hilang lagi. Dan hanya untuk meminta makan maaf saja karena ketakutan sama tuannya. Rawahul Bukhari, hadis riwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala. Wa anil Aswad bin Yazid, dari Sayyidina Aswad bin Yazid qala su'ilat Aisyah, itu pernah suatu ketika Siti Aisyah ditanya radhiyallahu taala anha. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah. Maka Nabi sallam yasna'u fi baitihi. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di rumahnya? Jadi, gimana sih kebiasaan Nabi di rumah? Kebayang apakah dia salat tok, baca Quran tok atau bagaimana? Kan kebayang ada ustaz kan kalau di rumah baca kitab terus. Zikir tok begitu. Karena kelihatan khusyuk, di luar khusyuk berarti di rumah juga. Masyaallah. Apakah Nabi juga seperti itu kira? Enggak. Qalat, Siti Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Hei para bapak, dengar nih Rasulullah. Kata Siti, Rasulullah itu kalau saya di rumah itu biasa dengan pekerjaan istrinya. Jadi melakukan sesuatu yang biasa dilakukan istrinya, bantu istri Allah. Bahkan dalam riwayatnya, qum manzilahu, mengambil sampahnya, nyapu di rumahnya, wa yuraqqi thawbahu, menjahit bajunya sendiri. Hah? Dan Nabi SAW memberikan makanan ternaknya dengan tangannya sendiri, memeras susu dengan tangannya sendiri. Siapa mereka? Sayyidul wujud, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan dirimu? Lebih bagus dari Rasulullah? Mana akhlakmu wahai para bapak, wahai para suami? Megang panci bantu nyuci tok, padahal buru-buru mau pergi saja enggak mau, hanya bisa marah-marah. Cepat, cepat, ayo cepat, Ma. Cepat ini telat. Bantulah nyuci piringnya. Mana akhlak Rasulullah? Mana kesombongan-kesombongan? Kenapa harus bercokol di hati kita? Apalagi keyakinan di sebagian masyarakat kita itu aneh. Anak laki-laki kalau masuk dapur pamali, ora ilok. Yang Jawa Timur paham ora ilok. Jawa Barat pamali. Bahasa Indonesia nih? Saru, ya saru bahasa Jawa ya. Pokoknya enggak pantas ora ilok. Yang Jawa Timur ngerti, karena ini dengar orang Jawa Timur. Bahasa Hongkong gimana? Cari sendiri bahasa Hongkong sana. Nabi berarti Nabi pamali terus, Nabi urailok terus Nabi ya. Allah, mana akhlakmu? Gak ada masalah bantu suami, bantu istri di rumah. Mungkin ada seorang direktur, Nabi lebih dari direktur. Ada seorang direktur bos. Akan tapi kita ilah, membantu pekerjaan istri adalah keindahan, kemesraan bersama. Subhanallah. Nabi SAW melakukan yaqumu manzilahu, menyapu anak kotor, bantu istrinya. Merapikan spray atau bantal ini. Enggak ada masalah dan bukan aib, tidak akan mengurangi kebesaran Sayyidina Muhammad SAW. Karena beliau adalah agung di dunia dan di akhirat. Baik, itu Sayyidina Muhammad SAW. Fa idza hadarit shalatu, kalau sudah waktu salat tiba, kharaja ila salati, baru keluar dari salat. Jadi beliau bisa membedakan kapan waktu berjuang dan kapan waktu di rumah dan kapan waktu salat. Sampai dikatakan bahwasanya Nabi itu kalau sudah berada di medan laga begitu gagah beraninya seperti seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan. Ada sebagian ustaz itu kalau sudah serius ceramah dan sebagainya seolah-olah enggak bisa mesra sama istrinya, kayak begitu. Wah, ustaznya serius terus. Bicaranya halal haram dakwah. Kayaknya wah. Tapi kalau dia di rumah begitu jadi ustaz salah itu. Di rumah mah beda. Nabi Muhammad kalau sudah di medan laga begitu gagahnya seperti seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad berada di rumah beliau dengan istri beliau begitu mesra dan indahnya seperti seolah-olah tidak pernah kenal peperangan Allah. Ya, ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana akhlakmu? Coba ini dihadirkan oleh Imam An-Nawawi hadis ini. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Ini harus dituntaskan hadis ini, ana Mas. Kemudian wa Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid, dari Abi Rifa'ah radhiyallahu anhu qala intahaitu ila Rasulillah, suatu ketika aku sampai kepada Rasulullah wa huwa yakhthub, dalam keadaan Nabi Muhammad menyampaikan tausiahnya, sebagian mengatakan khutbah Jumat, sebagian mengatakan bukan khutbah Jumat, yang jelas Nabi menyampaikan suatu petuah. Faqultu ya Rasulullah rajulun gharibun ja'al yas'al an dinihi la yadri ma dinuh. Ada seorang datang bertanya tentang urusan agama dan dia enggak ngerti tentang urusan agamanya itu. Dia enggak ngerti agamanya apa. Nabi melihat ini urusan agama, selamat dan tidak selamatnya seseorang. Mungkin sekali dia adalah orang kafir yang mau masuk Islam. Kalau menunda 2 menit lalu mati masuk neraka. Makanya, jika ada orang mau masuk Islam sebelum melanjutkan. Jika ada orang mau Islam jangan ditunda. Langsung suruh mengucapkan detik itu juga, saat itu juga. Masalah Buya, ada orang mau masuk Islam, insyaAllah nunggu nanti hari Ahad di majlis. Kenapa nunggu hari Ahad? Hari itu langsung bersyahadat. Agar menjadi anggota kaum muslim. Kalau mati, selamat masuk surga. Nunggu, ya kalau sampai. Kalau mati, mati kafir. Begitu pentingnya masalah keimanan, Nabi sampai dalam keadaan beliau menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramahnya. Saat dikasih tahu, ya Rasulullah, ada orang ini mau masuk Islam kayaknya ini. Dia pengin tahu urusan agama. Apa ya Nabi? Fa'aqbala. Fa'aqbala ala Rasulullah, dan orang tersebut menghadap ke Rasulullah SAW. Wa taraka khutbatahu. Nabi meninggalkan. Berarti khutbahnya ditutup sementara. Hattantaha ilayya. Sampai Nabi datang kepadaku. Waktu aku ngasih tahu, ya Rasulullah, ada orang. Fa'aqbala alayya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menghadap kepadaku. Fa'aqbala alayya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menghadap kepadaku. Waktu aku ngomong, kata si Abi Rifa'. Ya Rasulullah. Gini. Ada orang ingin tahu urusan agama ini, ya Rasulullah. Rasulullah akhirnya waktu khutbah menghadap orang tersebut. Lalu Rasulullah mendekat. Meninggalkan khutbahnya. Lalu datang kepadaku. Kata Rifa'ah. Fa'ata bi kursiyyin. Lalu Nabi duduk di atas kursi. Ini termasuk kesunnahan di saat seorang ustadz ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting. Jika dikhawatirkan yang belakang tidak bisa melihat atau mendengar dan takut salah faham, maka disunnahkan untuk mengambil tempat yang tinggi. Termasuk kursi. Kalau tidak berdiri harus apa? Kursi. Kalau tidak berdiri, berdiri dengan mimbar. Kalau tidak dengan kursi. Usnul adab tidak masuk di sini. Biarpun di bawahnya orang tua semua, enggak masalah masalah itu. Karena apa? Ilmu harus sampaikan. Kalau tidak, enggak gini-gini, tidak ketahuan, tidak dengar, nanti ngomong apa salah. Baik. Faqa'ada alaihi, kepada Rasulullah duduk di atas kursinya. Jadi duduk di atas kursi untuk menyampaikan ilmu adalah termasuk bagian daripada sunnah Nabi SAW. Kapan itu? Jika jamaah. Karena waktu itu lagi khutbah. Hanya Nabi ingin memberikan perhatian kepada orang tersebut supaya ada daya tariknya. Pun demikian, Nabi juga tidak ingin lupa, ingin menyampaikan kebenaran kepada orang tersebut sambil ke orang yang lain juga agar mendengar. Maka duduk di atas kursi Sayyidina Muhammad SAW. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Kemudian Nabi mengajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadanya. Maksudnya Allah, Rasulullah menyampaikan ilmunya. Tsumma ata khutbatahu, kemudian melanjutkan khutbahnya. Fa atamma akhiraha. Kemudian sampai menyempurnakan sampai akhir khutbahnya. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala. Sudah. Nabi SAW lihat ada orang yang dia belum punya kelebihan. Hanya karena kerinduan Nabi SAW, adab Nabi SAW, lihat di atas mimbar lagi ceramah, ada orang yang mau tahu kebenaran, didatangi oleh Nabi, lihat. Mendatangi Nabi. Nabi datang mendekat kepada orang tersebut, lihat tawaduknya Nabi SAW. Sekaligus begitulah cara mengambil hati orang. Akhlak yang mulia menjadikan orang tertarik. Dekat. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pun demikian Nabi mengambil tempat. Di atas kursi agar dilihat oleh yang lainnya. Ini lihat, Nabi mendatangi. Subhanallah, dan memang berat akhlak Nabi yang tinggi. Jadi kalau ada orang butuh, didatangi sama dengan ada butuh apa, diterangkan dengan baik, indah, tertarik, mudah menerima kebenaran. Dan begitulah Nabi SAW menyebarkan al-haq, kebenaran. Tapi ingat, kebenaran yang disampaikan Nabi selalu dibungkus dengan akhlak. Kalau orang menyampaikan kebenaran, kebenaran murni tanpa dibungkus akhlak itu panas. Itu menjadikan orang lari dari kebenaran. Dan Nabi mengatakan, basyiru wa la tunaffiru. Kalau kamu mengajak orang, jadikan mereka senang. Jangan kau bikin lari. Makanya kalau orang menyampaikan kebenaran, enggak pakai akhlak. Itu menjadi mental, orang tidak senang. Biarpun itu kebenaran, katanya hak, hak, hak. Ya, Nabi membawa hak. Tapi di samping membawa hak, Nabi membungkus hak dengan akhlak. Nah ini, yang harus difahami. Kebenaran, kebenaran. Tapi Nabi mengajarkan bagaimana akhlak. Ini kebenaran yang baik kebenaran. Tapi akhlak itu turun dari mimbar, memperhatikan orang tersebut. Menyampaikan dengan kalimat yang indah sehingga orang mudah untuk menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'aqa asabi'ahu. Nabi kalau habis makan menjilat jemarinya. Jangan dianggap ini sesuatu yang menjijikkan. Tapi kapan dilakukan? Setelah selesai makan. Bukan di saat tengah makan. Kalau tengah makan tidak disunahkan. Tapi di saat selesai makan, maka hendaknya disunahkan untuk dan awas-awas jangan sampai ada di antara kita yang merasa jijik dengan itu semuanya. Kalau ada yang merasa jijik, apa yang menjadikan kamu jijik? Bukankah yang dicemari ini bagian yang kau makan tadi? Hah? Bukankah yang ada di jemari sisa-sisa ini adalah bagian yang yang kau makan tadi, lalu kenapa engkau jijik? Dan itu dilakukan. Kalau engkau merasa jijik karena itu perilaku Nabi, kufur, keluar dari iman. Dan tidak lakukan sudah. Berarti ini bagi orang yang makan dengan tangan. Kalau makan tangan, tidak. Dimulai ini. Asabi'u thalath. Ya, tiga. Semuanya sebenarnya yang kena makanan, artinya begitu. Cuma tidak semuanya dimasukkan, tiganya masukkan begitu. Di ini sampai dikatakan ini adalah penukil hadis yang dikatakan salah, seolah-olah Nabi masukkan tiga jemarinya. Tidak, akan tapi satu persatu dimulai daripada wusta yang tengah. Li'annahu aktsar talwithan katanya. Ini adalah paling banyak, karena paling panjang itu paling duluan nyentuhnya maka makanan ini, atwal. Kemudian sisanya selebihnya. Masababah tsumma taliha. Kemudian ini. Jadi yang pertama adalah ya dari yang panjang. Intinya adalah tidak ada. Tidak usah ragu dan tidak usah gengsi, tidak usah merasa malu dan tidak usah merasa jijik karena itu adalah pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Kemudian melanjutkanlah Sayyidina Anas. Qala. Idza saqatat luqmatu ahadikum, Nabi berkata, jika jatuh makanan kalian, makanan yang akan makan kalian, kurma atau apa, tentu kebayang, jangan disamakan bubur jatuh, enggak bisa diambil. Jadi jangan kalau jangan dohiri, semua makanan ambil sunnah Nabi, bubur tumpah ambil, gitu, enggak. Ini. Luqmah. Ya, luqmah itu adalah biasanya suapan. Suapan makananmu jatuh, wal yumit, hendaknya kamu ambil. Anha darinya adha, kau bersihkan dulu, baru dimakan. Artinya yang mungkin dibersih second. Dan jangan ragu dengan demikian, karena disitulah barangkali berkah. Ini syarat tidak boleh kita meninggalkan makanan sedikit pun. Jangan meninggalkan satu butir nasi di piringmu. Sampai yang di tangan pun harus dimakan. Ini kebiasaan sok nih, gaya neng rat nih. Jangan sampai dihabiskan bersih, bikin malu. Harus kau tinggalkan di pojok nasi, biar tanda bahasa ini kita adalah orang cukup. Ini ajaran siapa? Ajaran keraton. Keratonnya Nyi Roro Kidul itu. Nah, coba ini. Keraton Nyi Roro Kidul begitu. Habiskan, bersihkan. Jangan disisakan sedikit pun. Barangkali berkah ada di situ. Oh, yang jatuh saja diambil. Karena jangan sampai engkau membuang keberkahan. Kecuali terbukti itu adalah tempat yang kotor, najis, berpenyakit, iya. Tapi kalau masih mungkin bersih di lantai semacam ini, bersih. Jadi yang masih mungkin, tapi jangan, yang masih mungkin jangan sampai kau buang. Tidak usah, jangan kalah dengan sebelum 5 menit. Masa kalah dengan sebelum 5 menit? Belum 5 menit kalah kamu. Padahal dia tidak kenal hadis Nabi SAW. Kalau 5 menit tidak, gimana boleh? Baik. Wal ya'kulha, dan hendaknya ia memakannya. Ya mungkin kayak kurma jatuh, apel atau apa. Itu ya makanan-makanan yang seperti itu. Kalau jatuh jangan sok, jangan sombong lalu dibuang. Ambil potong yang kena kotoran lalu dimakan sisanya. Ini bukan bab rakus. Rakus bukan di sini. Wala yadhah li syaitan, jangan kau beri kesempatan setan untuk menikmati itu. Ini dinikmati oleh setan. Setan senang. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Jadi orang mubadzir itu kepada setan. Jadi kalau suka membatin, setan senang. Kawanku nih, nyisihkan nasi berapa biji di pojoknya. Kata setan, punya kawan baru. Jadi kalau orang yang suka membatirkan makanan, ente temannya setan. Gitu saja, sudah selesai. Wa amara antuslatal qas'atu. Dan Nabi menyuruh untuk membersihkan makanan, piring. Sampai piring itu, mohon maaf, dibersihkan dengan sampai bersih, barangkali ada sisa-sisa kuah yang ini, bersihkan. Tidak usah ragu. Jangan menganggap ini adalah jelek. Ini permasalahan menjadi masalah, hei orang kaya. Yang sudah kenal gaya hidupnya orang kafir itu. Itu kalau makan tuh caranya model-model. Tidak pernah ngikuti modelnya Nabi SAW. Saya pernah menemukan, diatur nih. Aturan ini bukan aturan Nabi itu. Dan dia lebih percaya dan permasalahan tidak pernah ngaji. Biarpun katanya bergabung dengan Al-Bahjah misalnya. Ayo, ini biar pukulan. Coba diperhatikan akhlak-akhlak Nabi itu. Cara makan yang benar. Cara makannya Rasul SAW. Bersihkan. Kalau dengan tangan dibersihkan sisanya. Di piringnya dibersihkan. Sampai bersih. Tidak menyisakan apapun. Kala Nabi menjelaskan kenapa begitu. Fa innakum latadrun, sebab kalian tidak tahu. Fi ayyi tu'amikumil barakatu, fi ayyi tu'amikumil barakatu, di mana kira-kira berkah itu? Berkah itu dititipkan di bagian dari makanan itu. Apakah yang sudah masuk perutmu, atau yang jatuh, atau yang tersisa di jemarimu, atau yang ada di kos'ah di piringmu? Kos'ah itu piring besar. Karena gambarannya mereka makan bersama. Maka jangan sampai ada menyisakan makanan, jangan sombong. Bisa saja ini akan dituntut nanti. Dia bisa saja menjadi sebab kefakiran karena kita meremehkan apa? Rizki Allah Subhanahu wa taala. Harus selesai ini karena. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Allah tidak mengutus nabi kecuali dia mengembala kambing. Saya terlintas tadi di benak setelah baca ini. Kayaknya ini al-Bahjah harus beli kambing 100 di sana. Nanti anak-anak ini diajari untuk berlatih mengembala kambing piket. Menghilangkan kesombongan ini. Karena biasanya kalau sudah bilang pengembala kambing rendah. Suruh di Pancalang sana nanti. Gembala kambing sehari sambil nyantai, sambil ngafalin Quran. Biar tawadhu mereka. Biarpun anaknya bos. Bosnya anaknya pengembala kambing. Pengembala kambing bukan sesuatu yang rendah. Karena Sayyidul Wujud Rasulullah SAW mengembala kambing. Menunjukkan itu loh ketawaduan. Perlu kita mengajari anak kita tawadu. Mengembala kambing. InsyaAllah besok ada 100 kambing datang untuk praktek tawadu. Di Pancalang sana bikin kambing. Menunggu kaboy itu tinggal lepas anak-anak. Mungkin 10-10 dikirim ke sana. Sehari sambil ngulang hafalannya. Sambil nunggu kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Dan biar merasa mengembala kambing. Dan itu meruntuhkan kesombongan. Meruntuhkan kesombongan. Biar mendapatkan keberkahan nanti ya. Ya besok ada santri ya, bala kambing. Ustadz yang mimpin dulu nanti. Siapa kambing? Wa nabi, tidak ada nabi yang diutus kecuali bala kambing. Qala ashabu wa anta, dan kau juga ya Rasulullah. Naam, kuntu ar'aha ala qarari tali ahli Makkah. Aku mengembala kambing di qarari tempat pengembalaan di ahli Makkah. Saya mengembala kambing di sana, pernah biasa. Dan mengembalakan kambing Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengembala kambing Rasulullah. Kemudian bertanya, apakah mengembala kambing sunnah? Oh bukan itu. Maksudnya meluluhkan kesombongan. Dan kalau niat ngikuti Nabi jadi sunnah. Apapun kalau ngikuti Nabi jadi sunnah. Jangan diajari anaknya kesombongan. Dan sehat itu kena matahari, lari, ngejar kambing. Wah sehat itu. Sekarang, zaman sekarang kita ini mudah kena penyakit. Full AC. Anaknya orang kaya, kamarnya AC, naik mobil AC, sekolahnya AC. Gak pernah kena matahari. Hari sudahlah hancur lah. Yes. Nah, ini makanya perlu kita buka kena matahari dan sebagainya. Mengembala kambing nanti insyaallah ya. Anak-anak lihat barang. Saya senang mengembala kambing juga. Wah, amin. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing dan tidak menjadikan beliau rendah, tidak menjadikan beliau hina. Akan tapi itu meruntuhkan kesombongan. Mungkin ada yang protes bapaknya, astagfirullahaladzim, anak saya suruh gembala kambing, di rumah pun tidak pernah. Ya di rumah inti, ambil saja ke rumah inti nanti. Orang dididik tawadu tidak bolehnya. Ya. Baik, insyaAllah ini dipraktekkan nanti gembala kambing. Memangkas kesombongan, agar tawadu. Wa anhu, dan juga dilihatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anha qala, Nabi berkata, "Law tu'itu illa qura'in aw dhira'in laqabiltu." Ada qura' sama dhira'. Qura' ini dalam bahasa Arab itu adalah kalau ada kambing itu kaki depan antara betisnya itu ke depan, itu enggak ada dagingnya. Tapi kalau ke atas nama dhira'. Jadi pokoknya bagian yang tidak ada dagingnya yang namanya qura'. Itu aslinya qura' itu tidak dimakan. Jangan bertanya orang Indonesia. Nah, orang Indonesia memang bermesan. Jadi kikil mahal katanya. Ini enggak bicara tentang itu. Itu maksudnya pada zaman Nabi itu, yang namanya qura itu sesuatu yang paling tidak ada dagingnya dan tidak dibutuhkan sama orang. Tapi bisa dimakan. Tapi kalau dhira, bagian yang atas yang berdaging, itu yang paling disenangi, paling gurih tempat itu. Nabi berkata, Nabi itu, lauti'i itu, kalau seandainya aku dipanggil oleh orang untuk makan makanan yang enak ziro atau yang paling enggak ada isinya kuro, tetap datang. Artinya apa? Nabi tidak beda-bedakan. Biarpun diundang oleh orang kaya yang makanannya macam-macam atau orang fakir yang hanya pakai misalnya singkong rebus dan sebagainya, Nabi tidak membedakan itu. Ini maksudnya gambaran pada zaman itu namanya kiro kuro tidak kemakan. Biarpun sampai negeri kita kuro menjadi idola, ini lain cerita. Ini bukan tidak masuk pembahasan. Kikil ya, dengkul ya. Insyaallah. Baik. Artinya apa? Makanan Nabi Muhammad, Nabi itu lagi diundang sudah tidak pandang siapa yang undangnya. Makanya harus begitu. Para juru-juru dakwah ustaz tidak membedakan. Bukan hanya karena diundang oleh orang kaya lalu bergegas, diundang orang fakir ogah-ogahan. Enggak begitu. Maksudnya Nabi itu tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pandang siapa yang mengundang. Termasuk tadi disebutkan. Seorang budak menginginkan Nabi untuk datang ke tempatnya hanya untuk meminta maaf, Nabi datang. Wa anhu dan Nabi dan Imam Abi Rani. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari rahimallahu taala. Hadis terakhir. Masalah tawadhu tinggal meraktekkan insyaallah. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu. Qala kanat naqatu Rasulillah, Nabi Muhammad punya unta. Al-Adba namanya Adba. La tusbaq namanya Al-Adba. Al-Adba. Jadi beliau punya unta la tusbaq namanya Al-Adba. La tusbaq itu laju, tidak bisa ada yang kalahkan. Jadi unta terbagus itu. Nabi mempunyai unta yang sangat bagus sehingga unta itu kalau sudah ngebut enggak ada yang bisa mengalahkannya. Awala takadu tusbaq, hampir tidak pernah terkalahkan. Faja'a Arabiyun, tiba-tiba suatu ketika ada orang Arabi. Orang Arabi itu adalah orang pegunungan yang membawa unta dan naik unta, bawa unta. Ala ku'udin lahu, ku'ud adalah unta. Ada unta laki-laki yang maksud. Dia duduk di atas unta laki-laki. Fasabaqaha, tak tahunya naik unta ngebut. Untanya Rasulullah kalah. Unta Nabi Muhammad kalah. Kalah dengan untanya orang pegunungan tersebut. Fasyaqqa dzalika 'alal muslimin. Orang muslimin cemburu, enggak enak. Unta Rasulullah kalah. Unta jago ini bagaimana kalah ini? Sama untanya orang Arab ini, orang pegunungan ini. Hatta 'arafahu Nabi, sampai Nabi itu menyadari mukanya orang-orang kaum muslim ini pada berubah karena apa? Gara-gara untanya Rasulullah kalah. Faqala Nabi. Nabi memberitahu kepada mereka, hakun 'alallahi alla yartafi asya'un minad dunya illa wada'ahu. Sudah merupakan ini haknya Allah. Ketentuan Allah yang harus kamu fahami, tidak ada di dunia itu sesuatu yang pernah terangkat kecuali Allah pun akan menjatuhkannya. Biar sadar, ini pendidikan sebetulnya. Kamu jangan sombong dengan kebesaranmu. Allah bisa menjatuhkan sewaktu-waktu. Kalau urusan dunia, ini urusan dunia. Yang kaya bisa runtuh, jabatan bisa jatuh, dan seterusnya. Jadi ini adalah dunia, entah ada dunia yang katanya hebat. Dulu katanya, oh jago begini-begini ini, sudah tua enggak? Yang katanya suaranya bagus juga serak, jadi suaranya sudah enggak karu-karuan. Yang katanya wajahnya cantik sudah berubah, peyot semuanya. Yang ganteng juga, ya. Yang tidak bisa nerima bisa bunuh diri seperti kisah-kisah katanya artis yang selalu mengandalkan kecantikannya di Amerika sana beberapa tahun yang lalu. Tidak usah disebut namanya, sebab menyebut namanya orang fasik itu menjadikan barokah hilang. Sebagai contoh, karena dia terkenal dengan kecantikannya dan kehebatannya, dia sudah mulai merasa tua, akhirnya takut hilang kecantikannya. Mati di kamar mandi dengan minuman, dengan obat. Bodoh dia. Jadi pengennya enggak berubah kecantikannya. Jadi susah mempertahankan macam-macam. Ada orang ngurusi dunianya, dok. Ada orang berbangga dengan apapun dia. Makanya kalau sudah urusan dunia kamu banggakan, tentu nanti kamu kalah suatu ketika. Karena apa? Urusan dunia. Ada orang berbangga dengan mobil mewah. Oh, saya beli mobil harganya berapa juta, berapa miliar. Oh, lagi naik begini. Ada mobil. Ah, lebih bagus lagi. Kan dunia itu. Bikin rumah itu insinyurnya dibayar mahal. Insinyur, tolong buatkan saya rumah yang paling bagus, megah, cantik, indah. Ya udah. Bayarnya insinyur kok berapa ratusan juta. Insinyur itu gambarnya tok itu. Yang bangun begini. Barangnya paling bagus saya datangkan dari apa mana, dari mana? Dari Australia, dari ini. Barangnya bagus, rumah bagus. Bangga dengan rumah bagus. Masya Allah. Satu tahun dinikmati. Sebelahnya ada rumah. Ya, lebih bagus lagi. Begitulah dunia makanya. Itu mau kejar-kejaran dunia. Yang berbangga dengan mobil mewahnya, tetanggamu lebih bagus. Mau apa lagi? Katanya bagus baju bermerek, harganya 500 ribu. Tetanggamu beli 1 juta. Apa lagi? Itu dunia. Mau bangga-bangga lagi? Makanya unik orang sombong. Apa yang kau sombongkan? Karena aku punya mobil bagus. Tetanggamu lebih bagus. Mau apa lagi? Ayo. Saya ganteng. Ada orang lebih ganteng lagi itu. Apa lagi? Jadi tidak perlu. Dunia tidak perlu kau banggakan. Karena kau membanggakan dunia pun akan direndahkan nanti. Karena dunianya. Akan tapi kebanggaan hanya dengan akhirat. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selamat yang kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian kitabnya yang telah beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar, nadekun dan juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab bagi para jamaah yang bertanya, kami persilahkan. Kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah, bapak-bapak, dengan satu orang, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf Buya, yang ingin saya tanyakan, mohon penjelasan tentang Islam Kejawen. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya dari jamaah ibu-ibu. Jauh. Yang dekat aja kalau jauh. Bismillah. Sambil kita jawab, bismillahirrahmanirrahim. Sambil mendekat, kalau jauh, didekatkan mic-nya. Masalah Islam Kejawen. Islam Kejawen lain dengan Islamnya orang Jawa, gitu loh ya. Kalau orang Jawa, kita orang Jawa, Islamnya Rasulullah. Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Islamnya Sayyidina Bakar Siddiq. Islamnya Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi Islam itu tidak membedakan suku dan bangsa. Apapun kalau sudah Islam sama di hadapan Allah. Enggak ada kulit hitam, kulit putih. Itu hanya kulit. Yang penting hatinya bagaimana dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana dengan agama. Jadi enggak penting. Enggak ada istilahnya Islam Jawa lebih bagus daripada Islam Amerika. Islam Amerika sama dengan Islam Jawa. Islam Jawa sama dengan Islam yang ada di Yaman. Karena Islam kita adalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, dibawa oleh para sahabat, kemudian dinukil para tabi'in, para ulama. Di dalam berbagai disiplin ilmunya, misalnya dalam urusan fikih dibawa oleh para a'immah, madhabul arba'ah, Imam Syafi'i, disebarkan oleh para ulama, nyampe ke negeri kita Indonesia Raya. Kemudian urusan akidah dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dengan pengikutnya sampai negeri kita Indonesia Raya. Urusan adab, akhlak, perilaku juga disebutkan. Urusan akhlak adab oleh Imam Ghazali dan penerus-penerusnya sampai hari ini. Ini adalah Islam, tidak ada beda. Adapun masalah Islam Kejawen, mungkin yang dimaksud adalah orang mengaku Islam akan tapi tidak sempurna dalam menjalankan syariat karena tidak berkenalan dengan syariat yang benar. Tidak mau sholat tapi mengaku Islam hari bersyahadat saja. Ada Islam Kejawen, jika maknanya Islam Kejawen, Islamnya orang Jawa, ya sama dengan Islam yang ada di Hadramut sana, sama, tidak ada beda. Tapi kalau istilah Islam Kejawen, Islam yang enggak mau sholat, yang penting iling saja, dan sebagainya, ini sudah Islam salah. Enggak ada, Nabi tidak mengajarkan begitu. Nabi itu adalah orang yang bagaimana dalam sholatnya. Sholat fardunya, Masya Allah. Kemudian sholat sunnahnya, sampai tawar ramad qadamah, sampai kakinya bekak. Nah ini kalau ada orang di Indonesia, katanya apa? Cukup, enggak usah pakai begituan. Berarti lebih hebat dari Nabi SAW ini. Ini orang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Jadi enggak ada istilah Islam aneh-aneh itu ya. Apakah Islam Indonesia, Islam negeri, Islam Jogja, atau Islam Solo, Islam Cirebon, enggak ada nanti. Nanti semua ada Islam Cirebon nanti. Setelah ada Islam Indonesia atau Islam Nusantara atau Islam Malaysia. Wah ini repot ini. Islam kita adalah Islam Ahli Sunnati wal Jama'ati al-Asy'ariyati. Enggak ada ini miliknya orang Hadramut. Ini miliknya orang Qatar, ini enggak ada Islam sama. Adapun kalau sudah di Indonesia tetap sama. Dari masa ke masa ya seperti itu. Aduh, masalah pakai baju itu menutup aurat. Yang penting pakai baju batik merah, putih, kuning, hijau itu enggak penting. Jadi kalau Anda mau pakai batik juga boleh, karena yang penting menutup aurat. Kalau tiba-tiba Anda ingin menyempurnakan pakai baju putih, Nabi senang dengan baju putih, tapi jangan mencaci yang pakai baju batik. Kalau Anda pakai mukofiah, Nabi tidak pernah melepas kepalanya. Bahkan masuk toilet pun Nabi tidak pernah masuk toilet, masuk buang air dalam keadaan buka kepala, Nabi tidak pernah. Kecuali waktu umrah, waktu haji, Nabi pakai kopiah, lalu Anda pakai kopiah, niru Nabi. Ada penutupnya bermacam-macam, pakai kopiah songkok nasional, boleh. Ya. Kalau pakai kopiah putih, tidak harus Pak Haji, boleh saja pakai kopiah putih, siapa saja, beliau pun Pak Haji. Tiba-tiba ada yang bikin pakai imamah. Sekarang ada orang mencaci Arab malahan katanya. Kan mencaci Nabi. Kalau memang Anda menghargai tradisi nasional, Anda jangan mencaci tradisi yang ada di Arab. Kalau tradisi di Arab itu, semua tradisi yang ada di Arab, jika sudah diambil oleh Rasulullah menjadi sunnah Nabi SAW. Jadi tidak bisa dipisahkan dari Nabi SAW. Kalaupun Anda tidak bisa pakai baju putih, Anda pakai baju merah, putih, kuning, hijau, ya Anda punyanya itu tidak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba Anda mengingkari, saya tidak mau pakai baju putih. Oh, na'udzubillah. Ini musibah. Paham ya? Ini. Kalau masalah Islam kejawen, jika maknanya adalah Islamnya orang Jawa, sama dengan Islam yang ada di Hadramut sana. Tapi kalau Islam kejawen yang tidak mau sholat, hanya iling, iling, tok, Masya Allah. Iling ke urusan sholat. Coba makanmu urusan iling, tok, no. Yang penting iling, berarti kayak makan, gitu loh. Oh, yang penting dikini. Aqimus sholata li dzikri. Bukan aqimus sholata bi dzikri, li dzikri. Lakukan sholat agar kau senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan suruh melakukan sholat dengan berzikir saja. Yang penting zikir. Allah, Allah, Allah, Allah. Dan subhanallah, namanya orang tersesat. Kita pernah suatu ketika ada satu orang. Dia tidak mau sholat. Akan tapi setiap malam mulai jam 2 itu sampai subuh berzikir di halaman rumah. Ajib. Coba seandainya bimbingannya benar, kan dia menjadi orang soleh, dahsyat. Dia punya keyakinan. Gurunya yang salah tadi. Gurunya yang salah. Kemudian, yaitu, setiap jam 2 itu sudah keluar di halaman rumah. Zikir, nyebut nama Allah. Subhanallah. Dan kita melihat orang itu. Sudah tua, sepuh. Apalagi sudah tua itu dinasihati susah karena keyakinannya sudah mengakar. Tidak sholat, tidak mau sholat. Tapi setiap jam 2 bangun. Zikir. Nah, ini gurunya yang salah. Makanya kalau Anda berguru, pilih-pilih. Sebab orang berguru tidak mempercayai. Ayo, kalau gurumu punya kebiasaan jelek, kamu akan niru. Apalagi akidahnya yang salah. Kalau engkau mengaku sebagai seorang muslim, wajib melakukan sholat. Tidak ada orang yang bebas sholat. Nabi pun tetap wajib sholat. Para waliullah sholat. Kalau ada orang tidak sholat, melanggar Allah. Tidak ada wali yang tidak sholat. Tidak ada kekasih Allah yang tidak sholat. Ingat, tidak ada wali yang tidak sholat. Ini sudah ada orang, oh saya sudah sholat di Mekah. Jangan ngelantur, Mekah di mana? Ente di sini, Mekah di sana. Oh, ente di sini, ngaku di Mekah. Saya sudah sholat. Oh, duhurnya Mekah sudah nanti. Sekarang belum duhur Mekah. 4 jam lagi Mekahnya mau ngaco ini ya. So ini wali-walian ini mau semuanya. Saya bisa ngelipat bumi. Saya sudah keramat. Masuk ke kamar sebentar, saya sholat di Mekah. Jangan ikut bualan-bualan begitu. Ini tidak alam nyata saja. Orang sedang bual urusan ibadah dengan Allah. Tapi urusan duit tidak mau dibualin. Subhanallah. Tidak ada. Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang menjalankan syariat dohir. Tidak ada istilahnya orang sampai kepada hakikat tapi tidak pakai syariat dusta. Kalau orang sampai hakikat mesti pakai syariat. Karena hakikat harus ada syariatnya. Ada lahir, ada batin. Itulah kesempurnaan. Tidak ada batin, tidak ada lahirnya. Bagaimana akan disifati dengan ikhlas kalau tidak ada amalnya? Maka ada lahirnya, baru ada batinnya. Lahirnya adalah kita melakukan sholat. Khusyuk. Melakukan sholat, 5 waktu. Kemudian ruhnya adalah diberi namanya khusyuk. Itu hakikat. Bukan bualannya orang-orang yang malas sholat. Malas ibadah. Tapi berbual, saya sudah sampai hakikat. Hakikat saya adalah hakikat Nabi Khidir. Ya Nabi Khidir kapan dan ente siapa? Ente ngaku kayak Nabi Khidir, ya? Aneh, orang sekarang pengen jadi kayak Nabi Khidir, terus pengen kayak yang aneh-aneh begitu. Semoga Allah menjaga kita. Sudahlah, kita lempeng saja. Yang benar, sholat lima waktu. Jangan senang dengan bualan-bualan orang yang cerita tentang wali-wali, tapi bukan cerita ilmunya, tapi cerita tentang keanehan-keanehannya. Akhirnya niru anehnya, enggak niru sholatnya. Ini bermasalah juga. Baik, sudah sekarang yang lempeng. Berguru dengan orang yang jelas. Sholat lima waktu, khusyuk. Baik sama keluarga, baik sama anak, baik sama tetangga. Sudahlah, ahli surga insyaAllah. Ini baik. Apa lagi kalau bukan itu? Semoga Allah menjaga kita semuanya. Baik. InsyaAllah sampai di sini saja kita pengumuman. Ada. Untuk sementara kita tidak usah pakai pertanyaan karena waktu. Kita ada buru-buru, ada acara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pengajian-pengajian yang bisa diikuti. Khususnya di radio. Di radio. Network Radio U dengan beberapa stasiunnya, termasuk yang ada di Singapura, dari Batam, Jawa Timur, dari dan juga di Cirebon, Kuningan. Khususnya kabar gembira bagi saudara-saudara yang punya family yang di daerah ke arah Jawa Tengah sana. Alhamdulillah, insyaallah Radio Ku yang dari Kuningan bisa didengar mulai dari Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang, sampai Kendal sana, bisa dengar radioku 104,8, termasuk nanti ke arah selatannya, mulai dari Bumiayu, terus naik ke Purwokerto, sampai Majenang, nanti bisa didengar radioku. Jadi insyaAllah kurang lebihnya, ini insyaAllah bisa didengar. Kemudian juga yang ada di Majalengka, bisa hampir sampai ke Sumedang, dan insyaAllah kalau diangkat lagi, ini belum, kita masih proses, semoga Allah mudahkan, urusan pembiayaannya mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan ini semuanya. Kemudian juga di Bogor, insyaAllah Ramadan akan ada di Bogor. Radioku AM-nya akan dibesarkan 1089. InsyaAllah untuk Jakarta dan sekitarnya akan bisa mengikuti. Yang punya mobil AM-nya, karena kita akan mengambil satu power yang besar, sehingga bisa sampai Lampung dan bisa sampai Cirebon juga dari Bogor insyaAllah. Dan nanti mohon sambung-menyambung nanti diinformasikan. Kalau punya saudara, kerabat, teman, biar mengikuti, biar mereka belajar. Dan juga lupa dengan, jangan lupa juga dengan TV Al-Bahjahnya melalui internetnya. Dan juga radio melalui internetnya. Dan juga kemudian program-program sekolah yang ada di sini, pondok yang ada di sini, mohon diinformasikan. Pendaftaran sebentar lagi untuk anak-anak tahfidz Al-Quran. Tahfidz Al-Quran ada pendaftaran, sudah dimulai pendaftarannya. Kemudian juga untuk SMA-nya. Kemudian juga tambahan, kita buka kelas baru lagi untuk SMP. SMP sudah penuh sebetulnya. Cuman kemarin ada diskusi dengan bagian pembangunan, rupanya bisa mengadakan kelas mendadak, ditambah kelasnya. Dan kelihatannya sudah penuh juga, tapi seleksi. Masih ada kesempatan bagi yang berharap. Kemudian setelah itu, siapapun kami himbau untuk bisa bergabung. Intinya adalah kami ingin mengikat hati semuanya. Bergabung dalam berjuang dan berdakwah di sini. Dengan apapun yang Anda miliki, termasuk yang paling penting dan paling utama adalah panjatan doa setiap malam. Jangan lupa untuk mendoakan pejuang-pejuang, semoga Allah memberikan keikhlasan, menjadikan mereka ahli surga semuanya. Dan semoga Allah mengirim ke sini adalah ahli surga-ahli surga. Karena kita terus pembangunan harus, karena subhanallah kadang-kadang terenyuh. Kalau kita ingat guru kami Habib Hasan bin Ahmad Baharun, apakah kira-kira masuk akal wahai anakku, kalau seandainya anak-anakku, santriku, kalau seandainya ada orang jauh-jauh mau mondok di sini kemudian ditolak. Kalau kita dakwah ke sana kemari mengajak orang untuk baik. Giliran orang mau memondokkan anaknya kok kita tolak. Akhirnya di sini pun ternyata kita menolak santri. Kita bingung karena pemukimannya belum ada. Dan ratusan yang ditolak. Makanya semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyempurnakan pembangunan ini. Mungkin dengan sedikit demi sedikit. Kita harus segera ngedak, kurang lebihnya ngedak 500 juta dulu. Baru nanti dinaikkan pelan-pelan. Alhamdulillah ada kabar gembira, insyaAllah ada beberapa orang yang mau bangun juga. Secara pribadi akan menyelesaikan bangunan dengan bangunan. Semoga Allah mengirim yang lainnya. Kita perkenankan siapapun, mungkin kalau saya hanya nyumbang kecil-kecil itu repot. Saya akan menyumbang besar. Saya akan minta tempat, tanah akan saya bangun. Saya selesai 2 atau 3 tingkat, 4 tingkat. Boleh, ada tempatnya. Dan hamba Allah, ahli surga ada di mana-mana. Jangan khawatir. Hanya yang kami inginkan bahwasanya jangan lupa mendoakan mereka. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang di sini, yang bisa menyelesaikan urusan ini. Sehingga nanti kita bisa nerima lebih banyak lagi. Ada pengkaderan para ulama, kelas tafaqquh, kelas dewasa. Kelas anak-anak tahfidzul Quran, kelas tafaqquh, kelas biasa untuk kita mencetak kader juru-juru dakwah. Baik dia yang belum pernah nyantri atau yang sudah pernah nyantri atau yang sudah punya bekal, hanya perlu dikemas lagi ada di sini. Bedanya mungkin kalau sudah punya bekal tidak boleh terlalu lama-lama dong di sini, karena dia harus punya kewajiban untuk berdakwah, berkiprah, untuk menyempurnakan program yang sudah kita buka. Ada di Pontianak stasiun radio ada pesantren, di Tulungagung juga demikian ada pesantren, kemudian di Nganjuk kita akan buka lagi, di Madura, di beberapa kota, di Bogor. Kita perlu tenaga-tenaga yang bisa berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun kita perlu mencetak. Maka semoga Allah mudahkan untuk program ini. Dan juga ada untuk menyambung hati masalah barang bekas, jangan lupa tujuannya adalah mengikat yang ingin, yang punya barang bekas apapun, terserah barang bekas, tanah bekas juga boleh, rumah bekas boleh, mobil bekas boleh, panci bekas juga boleh. Intinya Anda harus sambung dengan kami. Jangan lupa nanti hubungi HP 0853 2032 9720, insyaallah langsung dijemput barang bekas Anda dan berguna. Nyambung hati Anda, intinya itu. Jangan bicara Anda, wah tidak ada nilainya Buya, tidak penting. Bukan nilainya yang akan diperhatikan. Akan tapi Anda menginginkan saja untuk sambung dengan tempat ini, itu kemuliaan di hati Anda. Biarpun panci bolong, kipas rusak, biarpun apapun sudah. Baik. Kemudian yang kedua adalah nomornya 082-217-007-887. HP yang pertama adalah 0853-2032-9720. Nomor yang kedua adalah 082-217-007-887. Kemudian melalui WA 0877-0877. Ya, saya ulang 0877-104-77320. Kami ulang 0877-104-77320. Dan juga majelis muslimah adalah insyaallah siang ini di sini. Dan siang ini hari ini, tapi jangan maksakan, sudah ngaji, ada insyaallah Damai Indonesia di TV One insyaallah. Kami insyaallah jam berapa? Jam 3 sore insyaallah. Kemudian malam muhasabah, malam nisfu Sya'ban, Sabtu malam Ahad, serempak di beberapa masjid, Masjid Umar, Masjid Al-Bahjah, Buyut, kemudian Masjid At-Taqwa dan Masjid Mustaqim. Penerimaan santri baru sudah insyaallah, sekarang sudah dimulai, daftar saja. Daftar santri tahfidz juga begitu. SMA-nya juga demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, pangkas kesombongan dari hati kami. Jauhkan hati kami dari kesombongan, ya Allah. Berikan kepada hati kami sifat tawadhu, sifat kemuliaan tawadhu, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada kami, jangan sampai itu menjadi sebab kami sombong, ya Allah. Ilmu yang Kau berikan, jangan menjadikan kami sombong, ya Allah. Harta yang Kau berikan, jangan sampai itu menjadikan kami sombong. Pangkat yang Kau berikan, jangan menjadikan kami sombong. Akan tetapi jadikanlah apapun yang Kau berikan kepada kami sebab kami bisa berkhidmat untuk umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Apapun yang Kau berikan kepada kami dari harta kami, jadikan itu sebab kami mulia di hadapan-Mu, ya Allah. Jangan Kau jadikan sebab itu kami rendah di hadapan-Mu. Maka mudahkan kami untuk menggunakan harta kami untuk kemuliaan dan kebaikan. Mudahkan kami menggunakan ilmu kami untuk kemuliaan, ya Allah. Mudahkan kami menggunakan tenaga kami untuk kemuliaan, ya Allah. Apapun kelebihan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, mudahkan kami untuk menggunakan itu semua untuk kemuliaan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, jangan sampai ada satu pun dari mereka yang berjuang lalu tidak Kau terima amal baik mereka. Dan kami mohon, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus ikhlas ahli surga-Mu, ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Ya Allah, hugugah hidupkan hati kami untuk bisa berjuang, ya Allah. Jangan sampai kami tidak punya ikatan dengan tempat mulia ini, ya Allah. Kami ingin terikat hati kami dengan tempat mulia ini, ya Allah. Dan kami ingin Kau kumpulkan kami kelak di surga kembali bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad Seperti engkau mudahkan kami kumpul saat ini, mudahkan kami kelak untuk kumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Setelah engkau kumpulkan kami dari dalam pertemuan perkumpulan ini, jangan kau pisahkan kami ya Allah. Kami ingin selalu dalam kemuliaan ya Allah, dan jauhkan kami dari fitnah yang menjadikan kami terpecah belah. Jauhkan kami dari fitnah yang menjadi kami ya Allah saling bermusuhan ya Allah. Kami ingin hidup saling mencintai ya Allah. Jauhkan kebencian di hati kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada siapapun yang terjerumus dan tersesat bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Kami tidak adil jika ada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad lalu terjerumus dalam kehinaan. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jaga lidah kami ya Allah, agar kami tidak kasar dengan pasangan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk menghargai pasangan kami, memuliakan pasangan kami, menghargai anak-anak kami, memuliakan anak-anak kami, menghargai sahabat-sahabat kami, memuliakan sahabat kami. Jangan sampai kami merendahkan mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, kami mohon gantilah dengan segala kebaikan ya Allah. Gantilah dengan segala kebaikan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang berbuat jahat kepada kami ataupun zalim dan aniaya kepada kami ya Allah, jangan kau hukum mereka. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bersihkan hati kami dari dendam kepada sesama kami, dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari minum-minuman keras, jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Kami takut di hadapan-Mu ya Allah, kami takut hukuman-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari makan riba. Kami mohon ya Allah, siapapun yang ada di sini atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, jika ada di antara mereka yang masih berurusan dengan riba, kami mohon ya Allah, angkat mereka seperti hamba-hambamu yang lain yang telah kau angkat. Jauhkan mereka dari riba ya Allah. Mudahkan ya Allah mereka usaha mereka tanpa harus urusan dengan riba. Dan lipat gandakanlah rizki mereka tanpa urusan dengan riba ya Allah. Bersihkan, jauhkan kami dari riba. Yang pekerjaannya masih haram ya Allah, gantilah dengan yang halal ya Allah. Berikan kepada mereka keyakinan untuk hijrah, dan mudahkan hijrah mereka, dan mudahkan segala urusan mereka ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka ya Allah pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat walafiat. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami ya Allah, santri-santri kami adalah ahli surga-Mu ya Allah. Berikan kepada mereka semua ilmu yang bermanfaat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.